merasa kalah. Terbaring dan pejamkan mata, dalam hati ku panggil namamu. Semoga saja kau dengar dan merasakan getaran di hatiku. Yang lama haus akan belayarmu seperti saat.